بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah telah membimbing dan Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita kepada kebaikan agama ini, yakni kepada Islam, pada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh nikmat Allah yang luar biasa ketika kita dijadikan sebagai muslimin, dijadikan sebagai mukminin, bahkan merupakan satu karomah yang paling besar dari karomah Allah ketika kita diberi istiqomah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah. Betapa banyak saudara kita kaum muslimin, mereka terhempas dari Islamnya, bahkan terlepas dari Islamnya hanya karena fitnah dunia. Mereka lepas imannya hanya karena fitnah dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana diberitahukan dari beliau Al-Ustadz Abdul Salam Hafizhahullah Ta'ala, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan orang tua di dalam mendidik anak yang soleh-solehah. Walaupun mungkin para santri ini belum jadi orang tua, tapi paling tidak kalian juga punya orang tua. Ilmu ini bisa menjadi nasihat buat kalian, juga buat orang tua yang ada di rumah, wali-wali kalian semua, dan juga bagi kita semua para aba yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, dan juga kepada para pendengar yang di rumah, untuk kita sama-sama merenungkan bahwa untuk membangun satu bangunan itu tentunya yang perlu dipikirkan terlebih dahulu adalah pondasinya. Setinggi apapun bangunan, kalau pondasinya rapuh, maka akan berbahaya kalau terus dibangun di atas pondasi yang rapuh ini. Akan merusak, bahkan membinasakan. Terlebih kita ingin membangun satu generasi keturunan kita anak-anak yang soleh-solehah. Tentunya ini perlu persiapan yang lebih maksimal untuk membangun satu pondasi, yaitu pondasi rumah tangga tentunya. Yang mana apa sih kaitannya rumah tangga dengan anak-anak dalam tarbiyah mereka, dalam mendidik mereka? Ingat para aba, para ummahat, barakallahu fikum, rumah ini merupakan satu lembaga khusus. Sebelum anak-anak kita mengenyam pendidikan di luar, maka rumah itu adalah pendidikan lingkungan pertama yang mendidik dan membesarkan mereka. Maka karena rumah ini unsur utama adalah bapa dan ibu, lalu dari mana kita akan memulai pendidikan, mengkader, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah? Kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada kita semua para aba ummahat khususnya, ya muslimin muslimat, bahwa sungguh kalau kita benar menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang akan memberikan manfaat bagi kita orang tua di dunia, dan juga akan memberikan manfaat besar nanti di akhirat kelak, maka tentunya haruslah kita juga menempuh cara-cara dan upaya untuk bisa dapatkan itu terwujud. Dari mana dan kapan kita mulainya? Allah sudah ingatkan. Kita mulai dari diri kita terlebih dahulu masing-masing. Karena Allah katakan dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-6, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara, jaga dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu neraka, manusia dan batu. Perhatikan ancaman Allah, begitu besar ancaman yang Allah sampaikan ini. Jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka. Begitupun jangan sampai anak-anak kita menjadi bahan api neraka, bahan bakar api neraka oleh Allah. Sungguh kita di dunia yang sakit sehari dua hari kita sudah merasa berat. Merasakan beratnya sakit satu dua hari kita hampir tak sanggup. Anak-anak kita, istri kita sakit pun kita tidak tega. Apakah kita akan tega membiarkan diri kita, anak istri kita semua di neraka? Apa kita akan bangga ketika sama-sama kumpul kembali di neraka? Tentu tidaklah demikian. Ingat, azab Allah itu bukan perkara yang ringan. Sehingga Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah ingatkan, kalau engkau ingin selamatkan dirimu, keluargamu, maka ikuti bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari ayat yang agung ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, untuk kita para aba, para ummahat khususnya, kalau ingin memulai pendidikan bagi anak-anak, tentunya kita mulai dari diri-diri masing-masing kita ini. Sebab kesalehan seorang ayah atau calon ayah, begitupun kesalehan seorang ibu atau calon ibu, maka itu akan menentukan kebaikan pada keturunannya nanti. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatian kepada perkara ini. Karena sungguh kalau kita mampu mewujudkan pendidikan yang baik, kemudian lahir dalam keluarga anak-anak yang soleh-solehah, kita akan menuhi apa yang Allah janji dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sampaikan dalam surat At-Tur, di ayat yang ke-21 Allah sampaikan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang mereka itu beriman, kemudian diikuti oleh anak keturunannya dengan iman, maka kelak kami akan kumpulkan mereka, kata Allah. Bapak ibunya dan anak-anaknya akan Allah kumpulkan mereka semua dalam surga Allah. Ini satu bentuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada orang tua itu yang saleh. Walaupun mungkin anaknya tidak sempurna imannya seperti orang tuanya, namun karena mereka juga dididik menjadi anak yang beriman, orang tuanya di surga, anaknya disertakan untuk menyenangkan orang tuanya, menyempurnakannya. Terlebih-lebih kalau orang tua betul-betul berusaha mendidik anak-anaknya, menjadikan mereka soleh-solehah, tentunya ini barokah dari orang tua. Anak-anak menjadi anak-anak soleh-solehah, Allah akan kumpulkan mereka dalam keadaan yang lebih baik. Di mana mereka Allah katakan jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim. Mereka dalam surat Ar-Ra'd Allah sampaikan dimasukkan ke dalam surga Aden bersama orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, bapak, kakek terus ke atas, atau nenek, ibu, nenek terus ke atas, dan juga dari istri-istrinya, dari anak keturunannya, cucu-cucunya, Allah masukkan mereka bersama-sama. Wal malaikata yadkhuluna alaihim. Lalu malaikat-malaikat menyambut di pintu surga kedatangan mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera bagi kalian atas kesabaran kalian. Ambillah pelajaran wahai hadirin. Barakallahu fikum para jamaah. Ighfirullah barakallahu fikum. Ambil pelajaran. Untuk meraih perkara ini, kita dituntut adanya kesabaran. Pertama adalah pada diri kita untuk mendidik diri-diri kita masing-masing menjadi orang-orang yang saleh, bayi wanita menjadi wanita yang salihah, sehingga karena begitu besar peranan unsur utama ini, ibu bapak ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tunkahul mar'ah li arba'in. Kalian kalau mau nikahi wanita, perhatikan empat perkara sisi ini. Ya, empat perkara ini. Pertama, kalian perhatikan, yaitu limaniha hartanya. Kedua, perhatikan hasabiha keturunannya. Ketiga, perhatikan jamaliha kecantikannya. Yang keempat, perhatikan lidiniha agamanya. Tapi dari 1, 2, 3, 4 ini beliau perintahkan fatfar bidzati din, kalian pilih wanita yang beragama, wanita yang salihah, sehingga dengan kesolehannya, kebaikan agamanya, taribat iyada, selamat tanganmu. Ini gambaran kiasan dari Rasulullah SAW. Kalau kita dapat di istri kita wanita salihah, tak perlu kita dengan tangan besi, dengan kekerasan untuk mendidiknya. Dia sudah menjadi wanita yang baik, yang taat kepada suami, tunduk pada kebenaran, sehingga mudah suami mengarahkan. Tidak perlu suami dengan marah, emosi, berkelahi. Tapi kalau wanita cantik, enggak ngerti agama, ini berbahaya. Berbahaya. Mungkin dia pintar berdandan, pintar bersolek, tapi enggak ngerti ilmu. Sholat enggak bisa, baca Quran enggak tahu. Hati-hati. Nanti dia punya anak hanya diajari dandan, diajari bersolek, enggak ngerti ngaji. Ya, ini bahaya. Begitu pula kalau wanita kaya, enggak ngerti agama, celaka kita. Mau dibikin apa kiranya nanti anak-anak kita? Sehingga beliau ingatkan, utamakan wanita salihah. Maka kalian para santri khususnya, syukurlah kepada Allah. Allah berikan orang tua kita baik, mengerti agama, sehingga mereka mendidik kita, kalian semua, di ma'had seperti ini. Tujuannya apa kira-kira? Supaya kalian jadi anak-anak yang soleh, solehah, yang akhwat maksudnya. Ya, jangan kecewakan mereka. Dan ini satu contoh bentuk bahwa kesolehan orang tua tentunya menginginkan kesolehan bagi anaknya. Tapi kalau orang tua sudah menjadi pecinta dunia, tidak cinta agama, tidak cinta ilmu, pastinya kalian akan diajak ke arah dunia. Pilih sekolah negeri supaya nanti jadi pegawai negeri. Tapi karena orang tua kalian soleh, solihah, pilih pesantren yang diajarkan Quran dan Sunnah. Ini nikmat Allah. Sehingga bagi aba ummahat, perhatikan, upaya tidak hanya sebatas kita titip anak di ma'had, di pesantren, tapi upaya perbaikan pada diri kita. Kalau memang sudah menikah, kalau yang belum menikah, upayakan cari calon, kalau suami, calon suami yang baik, yang soleh. Kalau istri, cari calon yang solihah. Sebab apa? Beliau Rasulullah SAW ingatkan, kalau tadi memilih kriteria wanita, pilih yang beragama. Karena wanita yang beragama, dia akan beradab, dia akan berakhlak. Sehingga ketika mendidik anak, akan dididik dengan akhlak agama yang baik, akhlakul karimah, didik dengan adab-adab sunnah. Nah, inilah pesan beliau Rasulullah SAW. Begitupun untuk kaum laki-laki, ketika kita pilih dia, beliau katakan, idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu, bila mana datang kepada kalian laki-laki yang kau suka, kau ridho agamanya, akhlaknya, fankihu bias, nikahkanlah dia dengan putrimu. Ilam takun fitnatun fasadun fil ardh wa fasadun 'arid. Kalau tidak kau lakukan itu, akan terjadi kerusakan yang besar. Artinya bagi para wali yang memiliki putri yang sudah usia menikah, memang kalau ada laki-laki soleh, bagus agamanya, bagus akhlaknya, sudah, tidak usah kalian perhatikan sisi yang lainnya. Utamakan laki-laki yang punya agama, punya akhlak ini. Kalau tidak engkau nikahkan putrimu dengannya, akan jadi fitnah besar. Dulu para salaf kita, seperti Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, putrinya dilamar oleh Amirul Mukminin, anaknya. Tidak dikasihkan, malah dinikahkan dengan anak muridnya sendiri. Sebab apa? Beliau khawatir kalau putrinya nanti jadi istri seorang yang kaya raya, hidup dalam gelimang harta, akan berubah agamanya. Tapi ketika menjadi seorang istri, seorang laki-laki yang soleh, akan terbimbing agamanya. Nah, sekarang kebanyakan orang tua lupa. Kalau dia inginkan punya cucu, nanti lahir cucu yang soleh-solehah, tapi dia sendiri lupa, terkadang dia memilih untuk anak-anaknya, tidak memperhatikan sisi agamanya. Yang diperhatikan adalah apa pekerjaannya. Dia pegawai apa? Dia karyawan apa? Dia punya gaji berapa? Kadang-kadang yang diperhatikan laki-laki yang datang dari sisi ini, sisi dunianya. Padahal subhanallah, yang akan menjamin kebahagiaan bukan sisi dunia, tapi dari sisi agama. Karena dunia kita semua sudah Allah tentukan nasibnya. Dunia sudah Allah pastikan jatahnya. Sedangkan agama kita harus belajar. Sehingga perhatikan tanggung jawab yang besar para aba, para ummahat yang menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Keberkahan seorang ayah yang soleh seperti yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kisah para anbiya seperti solehnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kesolehan beliau Allah berikan keturunan yang baik. Menjadi para nabi dan para rasul dari keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kesolehan beliau dan doa yang beliau panjatkan kepada Allah. Sehingga kepada para aba, para ummahat, barakallahu fikum. Di samping upaya memang memulai dari diri kita membenahi. Mungkin kita yang sudah terlanjur menikah dan sudah tua, anak-anak sudah banyak. Terus pembenahan pada diri kita. Arah kebaikan dan perbaikan jiwa-jiwa kita, kesolehan jiwa kita. Semoga dengan upaya itu Allah memberkahi usaha kita. Allah memudahkan dan meluruskan hati anak-anak kita dan membimbing mereka kepada sunnah ini. Sehingga mereka mudah diajak kepada kebaikan. Diajak kepada kebenaran. Nah, perhatikan fil barakallahu fikum peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ya, beliau ingatkan kepada kita iyyakum hadra'uddiman. Hati-hati kalian dari hadra'uddiman. Ketika ditanyakan apa itu ya Rasulullah hadra'uddiman? Beliau sebutkan adalah mar'atul hasna fil mambatisu. Wanita yang cantik tapi tumbuh di lingkungan yang jelek. Jangan kamu ambil dia menjadi ya calon ibu anakmu atau menjadi istrimu. Jangan ambil wanita yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tumbuh di lingkungan yang enggak bagus. Khawatir kalaupun dia cantik tapi akhlaknya terpengaruh lingkungan yang enggak bagus. Sampai seperti ini. Ya, sehingga perhatikan para ikhwah barakallahu fikum. Bukan kita inginkan kecantikan untuk anak kita biar cantik. Boleh memang kita memilih wanita yang cantik, tapi sisi lain agama tetap diperhatikan. Jangan diabaikan. Sehingga pernah satu hari ada seorang datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengadu, ya Amirul Mukminin, saya punya anak ini ya terlalu nakal, durhaka pada orang tua. Kemudian Amirul Mukminin melihat anaknya, bagaimana nak? Anaknya bertanya, ya Amirul Mukminin, adakah anak punya hak dari bapaknya? Ya, kata beliau, iya. Pertama, orang tua atau bapak harus carikan ibu yang baik untuk melahirkan anak-anaknya. Kata beliau, pertama, seorang suami atau seorang bapak sebelum dia punya anak, memilih istri, pilih wanita yang baik yang akan melahirkan anaknya. Yang kedua, orang tua harus mengajarkan ilmu kepada anaknya. Ini ajarkan. Yang kedua, saya ulangi, memiliki nama yang bagus untuk anaknya. Dan yang ketiganya, mengajarkan ilmu Quran kepada anaknya. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, tiga-tiganya tidak aku dapatkan dari ayahku. Dia jadikan ibuku, artinya dia ambil istri menjadikan aku sebagai ibuku. Ya, menjadikan sebagai ibuku. Dia ambil wanita Jambia, wanita tukang menyalakan apinya orang Majusi, wanita musyrik. Dia katanya memberikan aku nama Ju'al, nama yang jelek, Ju'al. Ya, anak yang suka bantah, suka nakal, namanya Ju'al. Dan dia enggak pernah ajarkan padaku biar satu huruf Al-Quran, katanya. Maka Amirul Mukminin bilang, pantas wahai ayah, engkau telah durhaka pada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Itulah akibatnya. Maka perhatikan dan jadikan pelajaran besar bagi kita, ikhwa barakallahu fikum, yang menginginkan kesolehan anak-anak kita. Ada kesempatan kita perbenahi diri-diri kita masing-masing, kita benahi keluarga kita. Alhamdulillah kita punya anak-anak, untuk pendidikan mereka sudah Allah mudahkan, pesantren-pesantren Ahlus Sunnah di mana-mana. Walaupun dalam masa-masa corona, alhamdulillah tetap terbimbing belajar secara online. Bukan anak-anak kita yang jemu, bisa jadi kita orang tua merasa jemu dengan sistem ini. Dan ini mengingatkan kepada kita orang tua, tanggung jawab kembali kepada kita mengajari mereka. Ingat satu kalimat atau satu huruf yang mereka hafal dari Al-Quran, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan akan memberikan manfaat buat kita orang tua. Ini langkah yang pertama penting bagi orang tua, upaya untuk mendidik agar nanti anak-anak lahir menjadi anak-anak yang soleh-soleha adalah upaya dari pribadi kita. Kita benahi, karena sungguh kita sebagai bapak teladan bagi anak-anak kita, laki-laki. Begitupun ummahat, para ibu, teladan bagi anak perempuan. Bagaimana kita orang tua bapak di rumah? Bagaimana kita orang tua atau bapak ketika di masjid, di majelis ilmu? Tunjukkan teladan buat mereka. Kesemangatan dalam kita menuntut ilmu, kesemangatan kita dalam mengamalkan ilmu. Anak-anak akan melihat. Begitupun para ummah di rumah mengawal praktek hari-hari, doa hari-hari, dari mulai bangun tidur, kamar mandi, wudu, sholatnya, pakai bajunya, sholatnya, ke masjidnya, semua ibu punya peranan kontrol anak-anaknya. Sehingga kerjasama yang baik bapak ibu. Dan ini tentunya ketika bapak ibu sama-sama menyadari pentingnya agama. Tapi kalau dua-duanya tidak menyadari pentingnya agama, mementingkan dunia, sampai-sampai tidak menghiraukan pendidikan anaknya, nah ini yang berbahaya. Sehingga anak kurang diperhatikan. Karena ibunya sibuk mencari dunia, bapaknya lebih-lebih lagi. Jangan demikian. Sungguh, betapapun banyak dunia yang kita dapatkan, kalau kita gagal mendidik anak, maka petaka besar di kemudian hari. Karena kita meninggal dunia, mewarisi banyak harta tapi tidak ada ilmu pada anak-anak kita, akan menjadi petaka buat kita. Mereka pakai buat berbuat dosa. Mereka berhura-hura dalam dosa. Sementara kita susah payah mencari harta untuk mereka, mereka tidak pernah merasakan jerih payahnya. Mereka enak-enaknya berbuat dosa karena gagal orang tua dalam mendidik anaknya. Perhatikan itu. Dan ikhwafillah yang kedua, tak kalah penting tentunya, ya, adalah doa, upaya orang tua untuk terus memohon, berdoa kepada Allah. Karena kita hanya sifatnya membimbing anak-anak kita, sedangkan taufik di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang tua, jangan lupakan doa. Karena Rasulullah SAW sampaikan, ada tiga orang yang doanya tidak Allah pernah menolak, tidak terhalang. Di antaranya adalah da'watul maghlum, doa orang yang teraniaya. Terus doa orang tua kepada anak. Ya, doa kita orang tua kepada anak-anak kita. Dan perhatikan bagaimana para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam, doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah memohon kebaikan keturunan. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Seperti Nabiullah Zakaria yang selalu berdoa di mihrab tempat beliau ibadah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah Rabbku, anugerahkan dari sisimu keturunan yang baik. Sungguh Engkau Maha mendengar orang-orang yang menyeru. Lihat contoh doa beliau memohon kepada Allah kebaikan keturunan. Bukan memohon banyaknya, tapi kebaikannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ketika Allah beri anak satu orang baik, itu sudah kebaikan yang besar. Allah beri 10 anak baik semuanya, itu kebaikan yang lebih besar tentunya. Ingat, mohon keturunan yang baik. Dan Allah tentunya akan memberikan kepada kita doa orang tua untuk anak-anaknya. Begitupun perhatikan sisi lain, ketika orang tua berdoa, ya, jangan hanya untuk anak-anak, untuk dirinya, gabungkan semuanya. Lihat doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat yang ke-40-41. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah Rabbku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Perhatikan diri kita kembali. Sebelum anak-anak kita, kita dulu. Begitupun yang Allah sebutkan dalam surat Furqan ayat 74. Doa orang-orang yang saleh yang bermunajat kepada Allah, mereka memanjatkan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana doanya? Rabbana hab lana, ya Rabb kami, anugerahkan bagi kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini, kata Hasan Al-Basri, adalah istri yang salihah, yang taat. Anak-anak yang soleh, soleh yang taat, itu qurrata a'yun. Sebab ketaatan mereka akan menjadikan senang hati kita orang tua, atau hati kita sebagai bapak. Senang melihat istri solehah taat, anak-anak soleh, solehah taat semuanya. Ini qurrata a'yun. Di dunia menyenangkan, di akhirat akan bersama dalam kebahagiaan di surga Allah Ta'ala. Tapi ingat, Allah sebutkan di akhir doa itu, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya, kita mohon agar kita bisa menjadi teladan, panutan bagi mereka semua, istri dan anak-anak kita. Jangan kita lupakan diri kita ketika menginginkan kebaikan pada mereka, maka kebaikan itu kita yang pertama melakukannya. Ini harus kita sadari. Diiringi dengan doa. Di samping amalan kita, doa kita. Sehingga subhanallah, seperti itu para anbiya, para rasul, seperti orang-orang yang saleh. Di samping dia berupaya beramal saleh, berdoa, memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ingat ikhwah barakallahu fikum, mendidik dan menjadikan anak-anak itu saleh-saleh bukan perkara gampang. Namun upaya yang harus terus orang tua sadari dan orang tua benahi. Ingat, Allah berikan kepada kita karunia berupa anak. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan Allah ciptakan mereka anak-anak kita di atas fitrah, sehingga upaya kita orang tua menjaga bagaimana anak-anak kita di atas fitrah ini. Fitrah yang mana? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fatara an-nas 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Ikuti agama Allah yang lurus. Yang Allah telah ciptakan manusia fitrahnya di atas agama yang lurus ini. Kita manusia semua Allah ciptakan awalnya di atas fitrah. Di atas agama yang hanif. Dan tidak akan Allah rubah ciptaan Allah ini. Allah katakan dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi banyakkan manusia tidak sadar. Kebanyakan manusia tidak tahu. Ini Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Sehingga ya fila barakallahu fikum, para aba ummahat khususnya, para bapak ibu di rumah, para pendengar yang dimuliakan Allah. Perhatikan, kita diberi anak dalam kondisi lahir sebagai buah hati kita, anugerah Allah bagi kita, dalam kondisi yang terbaik, di atas kebaikan ini. Jaga fitrah mereka. Karena kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua anak itu lahir, mereka terlahir di atas fitrah. Di atas agama yang lurus. Di atas Islam. Di atas iman kepada Allah. Semuanya sama. Fabawahu ayuhawidanihi, lalu kedua orang tua ini yang dia punya peran mendidik, mengajari, membimbing anaknya, ayuhawidanihi, apakah anaknya ini akan dijadikan sebagai anak Yahudi atau akan didik menjadi anak Nasrani atau menjadi Majusi? Ini kedua orang tua punya peran. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, andaikan orang tua benar dalam mendidik anak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul SAW, kemudian selamat anak dari gangguan syaitan, ini anak akan tetap terjaga di atas fitrah. Tapi kalau sampai orang tua salah mendidiknya, tidak menjaga fitrah anaknya, dididik dengan akidah yang rusak, tradisi adat-adat yang tidak benar, anak dibesarkan dengan tradisi yang tidak syar'i, adat yang melanggar syariat, tumbuh akhirnya menyimpang, melenceng. Berarti orang tua telah merusak anaknya sendiri tanpa sadar. Sehingga kalau bukan karena jeleknya pendidikan orang tua, kalau bukan disebabkan karena syaitan yang menyesatkan kita manusia, ini anak akan lurus tetap. Ingat ya fila barakallahu fikum, upaya kita orang tua sifatnya membimbing, mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, beliau sampaikan kepada kita dalam hadis, inni khalaqtu ibadi hunafa, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh aku ciptakan seluruh hambaku di atas agama yang lurus. Kulluhum, semua mereka. Kemudian wa inna matat humus syayatin, datang kepada mereka syaitan. Fajtalat andinihim, setan gelincirkan, setan sesatkan mereka dari agamanya. Wa amartahum haramtu alaihim, haramtu alaihim, wa ma ahlaltu lahum, sehingga dia apa? Haramat alaihim, setan menjadikan haram kepada mereka apa yang aku halalkan bagi mereka. Wa amartahum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana. Setan ajak kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah yang tidak ada hujjah, keterangan baginya. Lihat akibatnya. Karena setan yang membuat sesat manusia. Ditambah lagi orang tua mendidik tidak benar, akibatnya anak terjadilah apa yang terjadi, melenceng, menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menyimpang, berarti dia tidak menjadi anak soleh, tapi menjadi anak toleh, rusak. Ya, menjadi anak yang rusak. Menyimpang dari fitrah. Nah, inilah harus orang tua sadari. Kita tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Makanya upaya yang kedua adalah doa. Kemudian langkah yang ketiganya, orang tua perhatikan anak-anak. Faktor di rumah sudah kita upayakan sebaik mungkin, yaitu carikan lingkungan yang baik untuk tumbuh anak-anak kita. Karena sungguh lingkungan ini besar pengaruhnya. Di mana anak punya teman dari lingkungan, anak akan tumbuh besar pengaruh dari lingkungan sangat luar biasa. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang akan terpengaruh agama temannya. Falyanzur man yukhalil, perhatikan siapa dia berteman. Sehingga orang tua wajib mencarikan lingkungan yang baik, wajib mencarikan teman-teman yang baik. Ini merupakan hak anak. Dan ini tanggung jawab orang tua, langkah yang harus tempuh orang tua, bagaimana supaya anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Sebab kalaupun bibit yang kita tanam bibit unggul, tapi kalau lingkungannya tidak baik, tandus, gersang, tentunya tidak akan tumbuh baik bibit unggul itu. Apalagi di lingkungan yang penuh penyakit, sehingga bibit ini gampang keserang penyakit. Ini berbahaya. Maka tanggung jawab orang tua, carikan teman yang baik, carikan lingkungan yang baik, agar anak-anak kita tumbuh bersama teman-teman yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW ingatkan kita gambaran berteman dengan orang yang baik dan dampak baiknya, akibat baiknya, dan bagaimana gambaran berteman dengan teman-teman jelek, jahat, dan dampak buruknya. Jelas digambarkan Nabi SAW bahwa permisalan orang berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kita mungkin tidak beli, tapi kita sudah dapat harumnya. Kalau cocok kita beli, atau mungkin kita diberi hadiah sehingga kita bisa memilikinya. Paling tidak kita dapat harumnya. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang jelek, itu kayak berteman dengan tukang pandai besi. Tukang apinya pandai besi yang kerja bikin besi untuk parang dan semisalnya. Kita tidak kerja, cuma duduk melihat, tapi kena asapnya. Sehingga kita kena percikan apinya, pakaian kita robek. Atau kita kena asapnya, baju kita jadi bau asap, ya, tidak sedap. Itu akibat berteman dengan teman yang jelek. Kita tidak berbuat jahat, tapi kita kecipretan jeleknya. Maka perhatikan orang tua, kita tidak bisa, nak, kamu berteman dengan A atau B saja. Tidak demikian caranya, tapi sampaikan, nak, kalau berteman, pilih teman yang begini, yang baik. Begini akhlaknya. Kalau teman kamu begini, jangan kamu berteman dia. Supaya anak ini bisa memilah, memilih, memilah yang jelek, yang baik, memilih teman yang baik. Ini penting orang tua, ya, memberikan arahan kepada anak-anak kita. Dan ingat kepada para aba, anak ini ibarat botol yang tertutup hatinya terkadang. Untuk membuka tidak langsung serta-merta kita bisa buka itu tutupnya. Tapi perlu kesabaran memberikan nasihat, nasihat, nasihat. Maka langkah yang keempat tadi adalah taujihat. nasihat, nasihat terus orang tua. Seiring dengan tumbuh anak, beri nasihat, bimbingan, jangan kita bosan. Ibarat tanaman yang kita tanam, kita perlu perawatan, perlu perhatian, perlu pemupukan, kadang perlu apa? Penyiangan. Ya, kadang perlu pemangkasan. Yang kiranya enggak bagus, cabangnya dipangkas. Biar tumbuh cabang yang bagus. Kadang seperti itu dalam mendidik anak. Perlu hal-hal yang orang tua keras. Makanya kata Rasulullah SAW, muru abna'akum bisolah. Kalian perintah anakmu sholat umur 7 tahun. Wadribu biha wa hum asrin. Kamu bisa pukul anakmu ketika umur 10 tahun. Tapi sholatnya belum betul. Belum bisa memperhatikan sholatnya. Bisa dipukul kalau umur 10 tahun. Ini menunjukkan boleh dengan kekerasan. Tapi ingat, mendidik anak tidak harus dengan kekerasan. Tapi memberikan kekerasan boleh untuk menekan kepada anak. Selama pak pukulan itu tidak bikin cedera. Nah ini perlu pada orang tua untuk memberikan arahan. Jangan bosan. Jangan kita merasa, ya, ah sudah, tidak sabar lagi. Lalu mau diapakan? Sedangkan Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan engkau bersabar di dalamnya. Perlu kesabaran yang luar biasa. Barangkali demikian kepada para abah ummahat, para pendengar yang dimuliakan Allah. Sedikit yang kami bisa sampaikan mengenai langkah-langkah orang tua dalam mendidik anak-anak, menjadikan anak-anak yang soleh-solehah. Walaupun jauh dari sempurna, namun ini yang kami bisa sementara. Mudah-mudahan bisalah untuk menjadi, menyadarkan pada kita semua masing-masing untuk membenahi pada diri kita, keluarga kita, ya, upaya-upaya kita di dalam membenahi anak-anak kita, ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang tetap terjaga di atas fitrah mereka tumbuh, agar mereka kelak menjadi salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Tentunya kita orang tua senang melihat anak-anak kita taat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, ya, di dunia menyenangkan, apalagi di akhirat insyaallah akan mengangkat derajat kita karena syafaat atau doa-doa mereka. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lain kesempatan kita bisa saling untuk memberikan nasihat kembali. Wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.